Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julali di subscribe channel-e Cak Percil Real, Wayang Jawa, Jawa Nesia juga Erna Nana. Kuwi kabeh WE manajemene awake dhewe. Aja nganti lali di subscribe ben ora ketinggalan video-video terbaru. Nah. Tur di Salam, salam Wajijay. Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi gak pernah jadian. Iya. Pengalamanmu apa yang paling apik di penjara? Biar? Adus. Adus ngopo? Bareng-bareng, Pak. Oh, terus? Jebul. Tapi delok-delokan manuk ngono. Dan Anda hari ini bertemu dengan kami bertiga trio Corona, korban rondo nakal. Orang yang menimbun masker sesolak mati cangkeme maskeran. Jajal ngenteni tanggal 29 Juni le. Lah kok sakit ya? Karena tanggal 29 Juni itu adalah hari terakhir masa Ibu Nga Citra Lestari. Ngono lho, Tet. Golek sing rada empuk. Lukus luko batok, batok e ela elu. Nggih, Pak. Sirama menyang Solo. Leo lae usluku usluk. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, dan yang sangat saya muliakan, almarhum Percil dan Kuntet. Kok almarhum? Rasik wonten nggih. Terus teman mriki. Kula teng mriki lho, Pak. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj dan santunan anak yatim piatu yang diselenggarakan oleh jamaah Masjid An-Nur Dusun Kerajaan Desa Bomo Kecamatan Blimbing Sari Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillahirabbil alamin, matur nuwun awet rawuhipun. Karena Anda begitu bersemangat, maka saya sampaikan, jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, jika corona membuatmu merana, yakinlah Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Dan Anda hari ini bertemu dengan kami bertiga trio Corona, korban rondo nakal. Maka kita syukuri alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah ramainya isu corona, kula panjenengan sami ngumpul teng mriki barengan. Insyaallah tiang Banyuwangi waspada dengan corona, tetapi tidak akan pernah takut dengan corona. Betul? Isone ngangung wae ngopo to iki? Goblok, goblok. Kile. Niki jenenge makan bakwan di warung pojok, kiyainya tampan, tukang sonnya pok. Di bener kile. Lho, ala goblok toh. Well, ngomong Pak Piswi lho weh. Ibu Bapak rahimakumullah, saya banyak dapat telepon dari beberapa pejabat, beberapa kiai tentang aktivitas pengajian Gus Miftah di musim corona. Kula matur, pejabat dan kiai itu punya fungsi masing-masing. Pejabat boleh waspada dengan corona, kiai harus membangun optimisme. Saya sampaikan, himbauan dari pemerintah itu baik, tapi pemerintah juga harus bertanggung jawab. Apa yang saya sampaikan himbauan pemerintah baik? Silakan rakyat bekerja di rumah, ibadah di rumah, enggak usah warah. Ya nyuwun sewu. Pemerintah harus paham, tidak semua rakyat Indonesia itu punya gaji tetap seperti pegawai negeri, betul? Ora kabeh rakyat niku kaya tentara. Ora kabeh rakyat niku kaya PNS. Ora kabeh rakyat niku kaya polisi. Sing kerja ora kerja dibayar. Nggih napa mboten? Lah wong kaya kuntet, kaya cangkeme percil. Ora oleh manggung, ora oleh metu saka omah garepe mbadok apa. Nggih napa mboten? Kalau memang rakyat menyuwun sewu, pemerintah mengendaki rakyat di rumah, yo gampang. Maka pemerintah harus menyediakan makanan untuk rakyat selamat tinggal di rumah. Jamaah kula niku lare gojek, tukang becak. Lak ning omah kon ngojek apa? Goblok, goblok. Mila saya sampaikan, waspada harus tapi jangan panik. Nggih napa mboten? Apa meneh jenengan wong Banyuwangi, macem-macem koronane santet. Nggih napa mboten? Napa Gus Miftah waspada, waspada. Maka saya larang untuk salaman. Soalnya napa? Kok kita enggak usah salaman? Lak sing kena corona kula, tapi awak kula sehat, koronane nempel teng kula, kelihatan saya tidak seperti orang sakit, lak kula salaman karo jenengan, jenengan iso kula tulari. Tapi lan jenengan sing kena corona kula mboten, gantian jenengan sing nulari kula. Tapi juga jangan terlalu berlebih-lebihan. Aku wedi corona, masker tak borong, tak timbun ning omah, dol rego larang, hati-hati. Orang yang menimbun masker sesolak mati cangkeme maskeran. I maskeran mergo corona apa merongos? Tante wae. Pakai masker boleh kalau Anda merasa flu, pilek, batuk supaya tidak kemana-mana. Itu digunakan oleh yang sakit. Jenengan sing sehat ora kudu. Santai mawon, ora kudu dinggo. Menularnya virus corona itu karena interaksi langsung, bukan menyebar melalui udara. Ora kok moro-moro virusnya mabur, golek cangkeme sapa sing mlungo. Kuntet, blung, mboten. Mboten. Insyaallah cangkeme kuntet niku anti corona. Soalnya cangkeme luwih bosok daripada corona. Kaya cak percil kaya kuntet niki sesuk insyaallah mlebu surga. Tapi cangkeme mampir neraka. Jadi saya juga tidak terlalu suka kalau pemerintah atau pihak-pihak niku terlalu berlebih-lebihan. Tapi kita juga jangan terlalu meremehkan. Nganggo masker ya ora apa-apa, wong cangkem-cangkeme dhewe. Tapi santai mawon. Kula khawatir jenengan nganggo masker mboten mergo corona tapi mergo merongos. Padahal nyuwun sewu, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Wong merongos niku napa-napa iso. Sing ra iso mung siji, napa nyetir mobil. Napa wong merongos reso nyetir mobil soalnya reso nglebokke gigi. Mila ngeten mawon. Saderenge mungkin kula guyon kali cak percil kali Mas Kuntet. Niki donga selawat nolak corona. Ijazah saking Habib Lutfi. Mumpung niki bulan Rajab jenengan waca. Insyaallah berkat selawat corona minggat. Amin. Amin. Ora usah wedi berlebih-lebihan. Engko jenengan wedine karo corona pasang masker enggak keluar dari rumah. Ternyata mati ini ra mergo corona, tapi mergo diamuk karo bojone. Mergo ora nyambut gawe. Kuya ngono wis tuwa jilbabe ping alah-alah menjijikkan. Iki jangan-jangan sing pake ya ping. Ayo maca selawat ijazah saking Habib Lutfi. Napa meneh niki bulan Rajab. Kanjeng Nabi dawuh, ra'aitu lailatal mi'rad. Saya melihat pada malam mi'rad. Apa yang dilihat? Nahron, sebuah sungai. Apa ciri-ciri sungai ini? Ma'uhu ahla minal asal, wa abradu minas salji, wa atyabu minal miski. Artinya apa? Diterjemahkan oleh Kuntet. Nah, ya, cinta omong kayak gimana terjemahno? Ya gimana terjemahno? Hadisnya gimana? Barang siapa yang merongos? Ala cangkemmu kaya merongos kulo ngarang wae. Sok sok anak buahmu itu. Ngono jarene iso. Jajal wis iso ora kuwi. Lah entek kono bose dhewe ta wis nyambut kok aku. Lungguh lungguh lungguh le lungguh. Lungguh lungguh. Mereka itu datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu, ngerti ora? Apa kata Rasulullah? Ma'uhu ahla minal asal. airnya lebih manis dibandingkan madu. Nopo sing luwih manis tinimbang madu? Pulau matamu. Alah-alah. Cah merongo sing gaya. Ora ana barang sing luwih manis tinimbang madu niku mboten wonten. Halah cak percer kok luwih manis tinimbang madu. Kuntet, apa meneh? Bocah dhuwure mung sak senti setengah kok dadakno. Lah kula takoni sing luwih manis tinimbang madu kula mboten ngerti. Tapi lah bedake madu iki asli apa palsu aku ngerti le. Sakit? Oh iso. Pripun, Pak? Carane madu kaya dhuwur meja, dirubung semut, palsu. Berarti gula. Nggih, lah madu asli ra mungkin dirubung semut. Madu kaya no botol digoyang-goyang kok melu obah, palsu. Kuwi berarti isine banyu. Banyu. Madu gawa mulih, bojomu nesu, asli. Wah, alah termasuk koncone corona ku lho dadi. Asli. Termasuk korban ku mau. Korban madu. Lah ora percaya jajalen. Mboten timbangane dibacok bojo. Mboten. Lah aku njajal ngenteni tanggal 29 Juni le. Lah kok sakit ya? Karena tanggal 29 Juni itu adalah hari terakhir masa idahnya Bunga Citra Lestari. Ngono lho, Tet. Golek sing rada empuk. Lha apa sing empuk apane? Lah maksudte niku suantene gak empuk to Bunga Citra Lestari kan suarane bagus. Bojoku ngene iki apa ora setia karo aku? Nah, aku balik kula mboten wangsul gang ulan, Gus. Terus arek iki kula niki di omongi bojoku. Wis Mas kowe rabi meneh ndak apa-apa. Nah, akhirnya kalau dijodohnya kali yang anu lulusan SMA, kalau buatin purun. Lah ngapa? Ya lulusan SMA 70 tahun kok. No. Aku beda ingin. Kancaku pengen neh karo mahasiswi. Nggih. Oh bojoku lo galak kok kiai. Terus aku lo pengen rabi meneh karo mahasiswi carane pripun? Tak kan. Lah pengen ngrasake mahasiswa aja rabi karo mahasiswi. Terus carane piye bojomu kon kuliah meneh? Lah wis kuliah meneh otomatis dijeluk mahasiswi. Kula wis bosok e nggih apa kuliah neh. Enak-enak ya sampean. Tapi ini ada berita api nih. Siap. Penyebaran virus corona itu melalui uang. Maka kalau bapak-bapak sayang dengan istrinya, tolong mulai sekarang jangan mengasih istrinya uang. Oke? Ngatain gimana? Masuk. Wis, dana kenakalan muda nih. Kan lumayan nih. Lumayan. Kau bisa golek anu nih. Gih. Apa? Cendol Dawet. Wa abradu minasalji, sungai ini lebih dingin dibandingkan es. Wa atyabu minal miski, airnya lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Ono ra sing luwe wangi tinimbang minyak kasturi. Ono, nopo bau mulut orang berpuasa. Mila nopo wong poso niko cangkeme kan meneng supaya bau kasturinya tidak mana-mana. Bu, diam itu emas. Mila ngono le. Yen bojomu sesuk njaluk emas, menengoh. Semoyo. Cil. Nggih, nggih. Waktu sekali, Tet. Kok saiki rupamu tua. Tua, tua. Kawan dosa lho, Bah. 40. Nggih. Tapi keremu kaya 50 tahun ya, Tet. Ya semoga-moga kuntet panjang umur. Amin. Dadi wong sak donya mati kuntet urip dhewe. Puasa dakil TV. Renek ancane terus aku kon sapa? Heeh. Heeh. Pelak takok jaluk bojomu duit to, Mas Kuntet, aku njaluk duit. Jawaban, Dik, waktu adalah uang. Pelo yen bojomu njaluk uang kamu kasih waktu. Mungatan, nggih. Cocok? Cocok masuk ngene. Kemudian Rasulullah bertanya, "Fakultu?" Saya bertanya, "Ya Jibril, Bril, apa mat? Liman hada, sungai ini untuk siapa?" Qala, Jibril menjawab, "Hada liman sholla alaika fi rojaba." Sungai ini diperuntukkan bagi siapapun yang mau bersolawat di bulan Rojab. Lah mumpung niki bulan Rojab, jenengan kula ajak sholawat tolak balak corona versi ulama. Yeh, diwaca bareng-bareng. Gak usah khawatir berlebih-lebihan. Malaikat Israel ini kumpul gadah tulisan daftar nama siapa yang akan dipanggil duluan. Wis ono tulisane. Ora iso dinego, ora iso ditawar. Wis ana tulisane, nomor 1, camat. Nomor 2, lurah, kuwi wis ana tulisane. Jeneng kabeh. Jenengan arepe wedi mergo corona, iso matine ra mergo corona. Tangga kula isuk wau tiyang timur Sulawesi mriko. Liyane ra metu saka omah wedi corona, ternyata napa matine gantung diri. Niku wis ana cathetane ning Lauhil Mahfud. Corona niku nyuwun sewu tingkat kematiannya hanya 5%. Wong tabrakan ning dalan niku luwih akeh sing modiar, tapi kok ora tau digagas. Wong rokok niku sing mati luwih akeh. Ngopo kok ra wedi karo rokok? Irungokno kupingmu. Untung aku ora ngerokok. Mbak-mbak lang golek bojo seneng sing rokok apa ora? Gus Miftah. Eh? Lho, malah cangkeme bosok to. Napa, Pak? Kuat sakmene mbane. Lah gentenan ya ora nyapa-nyapa. Iki lemah sing tuwa ngono kae. Emol ge opo tuwek. Ora bi karo jilbabe ping teneh mulih modar dhisik. Napa? Ah teneh keracunan. Oh iya. Susu kadal luar sak. Dol adik-adik iki cetole. Nggih. Cara mobile ya Isuzu Panther. Nggih, nggih. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Oh, luar biasa. Kula sing jilbabe ping kae ya beda. Sing ping pundi, Pak? Kae kae ya STMM. Napa? Setengah tuwa meh modar. Diwaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, kok lemes banget to. Sing banter ngopo? Sing macane banter tak dongake utange lunas. Wah, banter. Sing ora bengok mulai meteng. Termasuk sing jilbabe ping. Doyan ratet. Masuk jebul nderek kok. Oh bojomu melu kok? Nggih. Endi bojomu? Nika sing mrongos niku. Wong kok kejujuran. Oh kae bojone kuntet sing hahaha kae. Oh adat jan mrongos tet. Ora apa-apa tet. Wong mrongos iki rung kuliah wis duwe gelar tet. Napa gelar? MSC. Napa niku? Mrongos sak cocote. Rasane reko-reko mrongos dadak nganggo kawat gigi barang. Wong sing nganggo kawat gigi niku wong paling pelit sak donya. Lah untue dipageri. Ah mila bojo kula wingi nembung, "Bah kula pasang kawat gigi." Ra entuk. Lah ngopo, Bah? Cipok nyantol cangkemku aku. Nggih nggih nggih nggih. Nggih nggih nggih bener ta niku. Eling-ilingen wong wedok-wedok josok nggih pasang kawat gigi. Ra usah. Ra usah. Pantesan le. Kawat jemur ning pondokku ki ilang terus. Loh. Maling wong beli hari ini ngawati untu. Iki lho bedane wong biyen karo wong saiki. Wong biyen iki otot kawat balung besi. Wong wedok saiki gigi kawat untuk selfie. Wah, bosok, bosok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Sebidah malih menapal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Napa awake dhewe kon wudu, kon cuci tangan nganggo sabun. Dadi penularan virus corona niku ngeten, menjenengan paham. Kula nyekel mik kula niki gantian karo kuntet. Lah niku nyuwun sewu, umpama kula ampun kena suspek corona, kuntet ganti nyekel mik niki iso nular. Karena ketika bertahan di logam, virus niku bertahan 12 jam. Lah nempel ning kayu 9 jam. Nempel ning baju 10 jam. Mila napa jenengan kon sering nyuci tangan nganggo sabun. Sering nyabun kaya kebiasane kuntet jaman biyen. Ruwai. Wong kowe iki men AIDS dengan sabun. Iya. Enak radet. Eto. Matamu eco. Terus iki jujur. Oh jujur. Lah nggih. Wong nom-nomane kuntet niku jaman rame tak santet corona lho. Gak kelihatan. Ngopo? Ngadeg. Enake Gus Miftah lungguh napa ngadeg? Ibu-ibu seneng kula ngadeg apa lungguh? Iki lho rungokno. Wong wedok iki sak nggon-nggon seneng ngadeg tak kandhani. Nggih, nggih. Nggih, leres niku. Ora ngadeg nang wesu. Omong. Oh, aku tahu kowe. Cak Percil niku lar kelon karo bojone to. Ora iso ngadeg, wae to. Luang mangkat ning warung tuku kuku Bima karo sari rapet. Tujuane siji, Percil ngombe kuku sing wedok ngombe sari rapet. Ndelalah bar dicom lampune mati. Kuale. Bojone ngombe kuku Bima, Percil sari rapet. Begitu lampune murup sing wedok ngamuk. Ayo, Percil nyekeli nyekeli silit rangiso. Jadis kuwi. Kuwi ngono ngimpi ya. Bu, ya selawat niku. Wis sawayah-wayah dimanapun kapanpun karo tandur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad selep bi adadi kulli da'in wa dawa selep. Karo masak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sereng wa ala ali sayyidina Muhammad sereng. Tahu kan dari corona. Bojomu masuk angin, Bu, keroki. Oke, siapke balsem, siapke celurit. Logam apa? Oh, logam kok celurit. Celurit ya bongkon kok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad selep wa ala ali sayyidina Muhammad selep. Dijamin jarem kabeh. Kowe pengen duwe anak soleh, anakmu ning kamar, leboni kamare, cekel sirahe selawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah. Kowe yo ngono le, duwe bojo cangkeme cerewet, gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Mok Fatihah tetep cerewet. Tambahi. Ngaten nggih. Yasin sak tahlile. Modar-modar dhewe. Ayo saiki selawatan dhisik ayo. Moga-moga kabeh wong Banyuwangi Indonesia terselamatkan dari corona. Amin. Amin. Umpama kudu ana sing mati dhisik kuntet bae. Amin. Amin. Kudu kok lah. Ya ora apa-apa, Dad. Kowe karo aku lah kacak setahun, Dad. Luwih tuwa kula, tapi ya mau santai wae, Dad. Wong mati kuwi syaraté ra kudu tuwa. Rungono. Mati kuwi syaraté ra kudu lara. Mila senajan to kuntet luwih tuwa daripada kula, kula luwih nom daripada kuntet, aja di sing mati kuntet dhisik. Nah. Mboten napa-napa nek umpame kula dipundhut, mantun niki wangsul dipundhut Gusti Allah, mboten napa-napa. Ora apa-apa, Dad ya. Nggih. Ngono kuwi jenenge pasrah, bener, Dad. Ancene tak ngono. Heeh. Mati kuwi lak rahasiane Gusti Allah, Dad. Rahasiane Gusti Allah ana telu le. Nggih. Soal siji rahasia cara. Carane piye ya ana sing ngerti. Oh, ngaten nggih. Ya ana dagelan mati kelekan mik ngono kuwi ana. Lho. Wonten apa? Ana. Wah, wonge ya teko iki. Wonten nggih. Heeh. Wonge ya sampingku. Sabar ta. Aku ya ning sampinge aku ya dagelan. Sebelah kiwa insyaallah. Oh ya kuntet. Aku ya sekali-sekali sebelah tengen to. Nembe nyoting mati ya no, matane kesetrum syuting ya no. Salah kok ngebacot. Nek ndekene moto lho ning dicapek kesetrum lho. Nembe pengajian ngrungokke ngaji mati mergo kleken masker ya no. Tapi lah kiai nembe ngisi pengajian mati jarang nih, rano, rano. Jarang. Jarang. Malah kiai ini mati sing ngaji sapa cangkeme kuntet ya ora iso. Ben saged nggih nggih. Jarang niku anjing. Nomor loro, rahasia waktu, waktune kapan ya ono sing ngerti. Isuk pantes. Sore pantes, bengi pantes. Rono sing ngerti. Nomor telu rahasia tat. Oh, kundetku mah ngendi, Dad? Kulo sing njuru. Eh? Sing njuru. Sing njuru ki ngendi? Banyuwangi kene. Nggih. Apa kundetku wong Banyuwangi mesti matine ning Banyuwangi? Ora mesti. Boten, boten mesti. Kundet wong Banyuwangi iso matine ning Doli. Nek kan rono sing ngarep. Ancene kundet wong brek kok. Ana kebiayaan tekan kono kuwi nyapa. Lah rono-rone ngejaki kancane ya bareng. Nek sing nulungi. Kemare awakmu kuwi sing ajak-ajak rono. Soal-soal Percil iki ra seneng ning sak ning Doli. Nah. Senenge ning puskesmas. Lah napa niku? Pusat kesenangan mas-mas. Ketemune purel. Perempuan rela diusel-usel. Lah ya ning Jogja golek iki sarkem ae. Niku teng Jogja dek iki. Lah wingi ninggal KTP rung diji kok. Lah ra kok mbayar. Apa? Napa Gus Miftah iki tiyang Jogja mesti matine teng Jogja? Ora mesti, kula wong Jogja iso matine ning Mekah umpamane. Ora ana sing ngerti. Cerewet biyen ngerti wong kaya gini. Ya wong wong oseng niku Pak ngoten niku. Eh kari enak kok. Ngoten niku. Oseng niku. Oh, sapa? Oseng iku. Ah, pakne dialak iki kok kau. Aku ngerti oseng. Ya sak yo cocok ana oseng-oseng mercon. Oseng-oseng iku Pak. Oseng. Ku yo ngono ngaji ngarepe kiai tungkake slonjor ke walah sing-sing. Lah ngaji ning kitab taklim ke fi taqdimil ilmi wa ahli. Hendalah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Kowe malah mak slewonjor kayak ngene. Yo Siti niku. Orang rumangsane tungkae mletek-mletek kaya ngono. Jenengan matur. Siti niku, Mbah. Mbah, mulai mbok sitai. Ya mbok sitai. Ketoke kaya asam urat kae. Oh, ngoten. Jenengan asam urat. Oh, tak tambani purun. Mangke jenengan kondur padus gula batu nggih. Lho. Gulane diweneke asame watune nggih nurate. Ye, lakono ana ta iki? Rungokno ta, rungokno. Ya brek sira kok. Ye, diomongke, diomongke Kang Parno ku rungokno. Ngono kuwi basa sing. Nggih. Walah. Lah aku cinta kamu ngono bahasane piye? Isun demen riko. Lah lah kowe gelem karo ngono. Kuntat, biak, gimana kari tuwiak-tuwiak kak? Mong, asem aja dipancing isona, pakai biala. Bono kuntat cangkemnya celurak, wis tuwa ono kaya gelem. Sorry ya, oh kita ya adik-adik naksir aku. Sorry ya mbak ya, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan tapi gak pernah jadian. Iya. Ratiku los rarewel los sok kabeh ayo selawatan njaluk selawat napa niki cak percil ajeng selawatan kali Mas Kuntet jenengan njaluk selawat model baru napa model lawas baru belum jadi rong dadi yo rong dadi oh lawas lawas wis lali lali somben lur kowe njaluk apa nduk kamu njaluk apa. Adik-adik kemayu ya, Cil. Oke. Dek, kamu tahu enggak? Eh, kamu tahu enggak bedanya kamu sama jeruk? Kalau jeruk itu mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Iya! Iya! Iya! Ayo, mbok sitai! Ruwo kena! Saiki, kowe ngombali kaya aku mbak-mbake. Kowe saiki apa? Dek, kamu tahu enggak? Perbedaan matahari dengan kamu. Apa bedanya? Gak tahu. Kalau matahari menyinari dunia, kalau kamu menyinari hatiku. Iya! Ayo mbok sitai. Saiki percil, saiki percil. Kamu tahu perbedaan asam urat? Mbok sitai, asam urat iki lho iku ah. Ilang ono. Ya karep mrual-mrual ndek sikil. Tai, tai. Anaket nangis tai dulangen tai. Selawatan, Mbah, selawatan. Eh, selawatan ya, selawatan. Yeah. Selawatan mbok sitai. Ya, selawatan ya. Wis ana bira cah sadro kuwi. Niku niku. Oke ana urgen barang. Komplit, Pak. Oh, komplit. Wingking niku traktor genset komplit. Wingking. Ayo. Tibil kulup versi kurban janji. Oke. Wis lagu kurban janji salah. Ampun. Kelo. Kowe lunga pas aku ngajeng-ajeng. Eh, guys. Ayang sayange, Pak. Sayang sayang. Mangel rem gandeng-gandengane rumah aku. Jerene nuturi kene lho. Beh, nek jenengan nyebut ngoten niku, enak li mbok sitai. Enak. Mbok sitai. Los. Los. Ora rewel. Tibil kulub niki selawate BBNO yang disarankan untuk mengusir corona. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha. Wa afiyatil abdan wa sifaiha. Wa nuril absar wa diaiha. Ayo. Ayo. Tujuh. Rasa gagas corona, ayo siap-siap. Eh, pengiringi cangkemku, rasa cangkemku ngiringi awakmu. Bosok, bosok cah cai. Meneng di se. Jengising sini aku cah. Oh, jengising sini percil lu. Padha wong banyak yang pekok. Sitai. Sitai ini artinya apa nih? Ya Siti nih. Oh Siti. Gini yang banyak kan nonton Ai ngotan. Oh Ai. Ti ngotan. Pada kuntat. Iya ngotan nih kan. Ya percail. Anaknya nangis tai, dulangan tai. Lah kencung. Tadi dancai. Nggih, ngoten niku. Dancai. Dancuk. Ora enak lah kuwi. Kuwi enak-enak nek. Boten kenging niku. Apa dancuk iki opo enak. Sele, tak ajake ben iso iki lho. Nggih, nggih, Pak. Aku tak nyedaki sing ping iki. Begitu aku nyedak, mbake bengok. Wow, katoke lucu. Apa meneh isine? Eh, serbane ngopo? Iki awakmu. Halo halo halo. Sorry ya, kita bilan. Kamu mikir aku mikir Bunga Citra Lestari ya. Wis tuwa kemayu, lemu. Sak awak kok weteng kabeh to yu. Rapopo, lawakmu diloke lemu. Dasar lemu jawaban. Ra masalah, aku lemu mergo makan sego. Daripada awakmu guru gaweane mangan kanca. Iya. Los ra rewel. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha ho a ho Allahumma sholli ala sayyidina bener-bener Muhammadin tibil kulub wa dawaiha wa afiyatil op op op op aku lak nyanyi ki bengok-bengok lho musiknya mau kula senenane, Pak. Kula senenane. Senen iki. Cah, aja ngisi-ngisini. Tak sodok glosor wong malan kowe. Ayo. Jireng ora iso. Ren, Pak, kula senenane, Pak. Senen, senen, senen. Cah, cah, goblok. Hei. Eh, Siti kuwi lho. Nyaku kuwi lho. Aja ngisi-ngisini, dek larik diundang rene ah. Bialak sira aku. Ya, ngisi-ngisini. Ayo, antem. Alah, sapa turung? Ya, lari kae. Niki marai Mas Kok niku lho sing anu. Mas Kok. Nggih, Mas Kok. Namine Mas. Gitare namine masih banes kau. Mereke net kuwi net. Sing nyekel piano ngerti aku. Sinten? Paino. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wa dawaiha. Nuril absari wadiyaiha sarang-sarang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil kulub wadawaiha wafiyatil abdan wasifaiha wanuril absari aku sing nembang percil karo kundan joget lupa akhirat. Ayo joget bareng. Lah. Selaku ngaji kon bengok-bengok selawat. Nggih. Ono jatah. Balik sangoni. Napa? Lunas ro. Sa dereng. Dereng. Padha. Padha. Tetet penak, tet. Abae penak. Lha lha. Degane telu ae dhe belas rene apa-apane. Oh, kuwi delok degan ta le. Ya lho, Pak. Nggih cangkemmunya. Iki kowe, Dad. Lah aku ya wedi arep njokok mau. Lah mau reket mau meneng ae bae penjaluk ya izin ta ya, Pak Dad ya. Ono mbok dagelan kondang bonon dremis. Kula niki ajeng nyuwun arep tak umbi kat mau dilirik ae. Matamu. Kali mbok sitai. Kok litai ku ah. Ditinggal ngombe sik ngomong kan ngomong-ngomong dhewe lho Pak. Aku mau menak mong. Malaikate ning langit bengok. Buka didi. Jo. Sing dibuka sapa? Nyawane sitai. Ya isun ya enak kat mau. Aduh. Ala tai sitai. Sitai sitai. Kula dalu menika ajeng ngaji setunggalipun dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak kowe cil ngomong sak ngomongnya tanpa dalil payu cil. Resiko belas. Resiko piye? Kaya kula iki ngomong salah titik langsung diancam karo Quran. Kaburat matan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Apa tet? Lah kowe arep saomong-omongmu waton dagel bae. Dagelane kleru niku saged dipenjara lho. Alah ora kleru dipenjara. Kowe kira kleru dipenjara kok. Lha nggih. Betah ning kono. Betah piye merongos sok betah jenengane kuwi mbah. Ngomongne aku tak umroh sik. Umroh diengkulmu ning umroh. Pengalamanmu sing paling asik pas dipenjara apa le? Napa, Mbah? Pengalamanmu apa sing paling apik? Adus. Adus ngopo? Adus bu bareng-bareng, Mbah. Oh, terus? Jebul tapi delok-delokan manuk ngono. Lah sanggon, Mbah, sanggon duwa ngono kabeh aduse bareng. Ki padahal karo wong kono ra sunat ya. Heeh. Wong kono iki gedhe-gedhe Mbah, mung kancaku wong Nigeria wong tireng-tireng gedhe-gedhe lho aku culik dhewe. Wong dhuwur-dhuwur Mbah. Lah aku pas waya ning shower ngisor-sower dak kok diiring-iringne karo dhek akhire gak lu shower. Akhire terus aku adus ning isore dhek karo kosokan. Aku ya meneng ae aku sabun. Dadi wis manut Mbah ta mriko sing paling sae nggih niku. Sing paling sae kuwi ya. Nggih. Padahal wong kono gedhe-gedhe nek percil mung kaya keran. Tir. Ya apa-apa Mbah. Cici ilele. Kanjeng Nabi dawuh. La yatimul ma'ruf illa bisalasin. Kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali dilakukan dengan tiga perkara. Dalu menika sing tak aturke siji mawon. Dengan tiga perkara. Deloken drijiku, aja delok akeku. Pamer matamu kuwi pamer. Copot wae isin aku. Eh? Muga-muga keri. Tak nggo meneh. Pengajian amplope tipis kelangan akeh. Terlalu jujur. Kan santai le, kandel Gus. Kandel Gus. Nganti ra kandel lapor ke polisi. Nggih, nggih. Pelanggaran KUHP pasal perbuatan tidak menyenangkan. Kok wis dileke panitiane ngeyel lapor ke meneh li. Napa, Pak? Pasal. Napa niku? Wong edan kuwi bebas. Oh iya. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen delok wong edan nyawang kuntet. Waduh mentedan. Lah edan penak le. Nggih. Wong edan kuwi siji. La nyuwun sewu. Hukum itu rufi alqalamu an salasin. Napa niku? Hukum itu tidak diberlakukan atas tiga macam golongan. Yeah. Yang pertama, anak kecil sehingga dia balik. Cah cilik kali mlebu sarunge bapak ora ngrogo-ngrogo sarunge kuwi ra dosa. Soale urung balik. Nomor loro, wong turu nganti tangi. Turu moro-moro nglindur ngantemi bojomu. Biar kuwi ra apa-apa le. Betul ora? Ora apa-apa. Wah, mending kuwi. Nomor telu, wong edan nganti waras. Mila kowe ra gelem salat, ra gelem poso, ra gelem ngaji gampang. Siji dadi cah cilik terus, utawa loro dadi wong micak terus, utawa nomor telu dadi wong edan terus. Lah sing potensi iki kuntet saiki nomor telu dadi wong edan terus. Enak, Ted. Min. Amin matamu, amin. Wong manut iku dadi. Nek awake dhewe ning pentas ora ngerti lho, opo ora ngerti duit. Oh iya iya. Piye to iki? Kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali dengan tiga hal. Yang pertama, bitakjili disegerakan. Al ajalatu minas syaiton, tergesa-gesa itu dari setan. Tetapi ada beberapa hal yang harus tergesa-gesa. Jadi ono le sing kudu cepat-cepat. Napa niku? Nomor 1, nyuguh tamu. Aja diendi-endi. Aja ditunda-tunda. Pokoke kowe ana tamu ning omah, langsung disuguh. Iling-ilingan. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Tamu, omah ra tau duwe tamu, berarti sing di omah ra tau srawung, tamu ra disuguh. Nyelek kutis. Mila ibu-ibu duwe tamu langsung disuguh. Duwene wedang tamune, wedangi. Nggih. Tamu nerung njaluk sarapan, sarapi. Tamu nerung tangi, didusi. Nggih. Tamu nerung njaluk susu, poni. Nggih. Tamune urung salat, salati, telim budale. Biar kowe. Nggih, Pak. Dadi suguh le langsung. Nggih, siap. Nomor 1. Mila panitiane apik, langsung disuguh. Tekan. Kopi. Sangit. Pilih lah kopi susu aku moh. Lah napa? Ambingung ke yo. Lah kok sakit. Kopi ning ngajak melek, susune ngajak turu. Enak, ayo tai. Siti iki melok biyae enak. Oh, dia mangan mule sing mule. Mela aku mambengi ngaji ning cruring disuguh kopi susu tak kali. Nggih, kirim pun, Mbah. Kopine tak ombe, susune tak sekali. Wis suarane kelele. Oh, nggih. Wah, aku iki lah ngaji 10 dina baru mule. Tekan ngomah bojoku men. merongos. Jadi sok pembahasan arepe rabi meneh oleh sitae. Amoder retet. Nomor 1, segera nyuguh tamu. Ah niku mboten kula dawake, soalé intine mboten niku mengke, nggih. Nomor 2. Napa? Segera menguburkan jenazah. Iret, lak keluargamu mati, ora usah ditunda-tunda le. Langsung kubur ki. Kadang-kadang awake dhewe niki ana wong mati ditunda-tunda ngenteni sedulure ning Kalimantan. Nah, apa lak dulure teko jenazahe urip meneh? Kewajibane wong urip tumrap sing mati niku mung ana papat. Nomor 1, ngedusi. Napa wong mati kudu didusi? Soale ra iso adus dhewe. Mila napa dadi wong Islam niku penak kondang wudu sedina ping 5, awake hadas adus. Dadi awake dhewe iki nganut ajarane Kanjeng Nabi, insyaallah terbebas corona. Amin. Amin. Ngono sitae rungokno. Arep makan ngaji wudu, mule ngaji wudu. Mangkat tandur wudu, mule tandur wudu. Mlebu kamar arep kelon karo bojone wudu. Ngono. Kowe malah nguyuh ya ora cewek. Tae sitae. Amin iki goblok men ta iki amin iki. Temen. Nguyuh ora cewek kok amin. Amin amin. Goblok kok sitae iki. Wong wedok iki lak nguyuh lungguh. Wong lanang nguyuh ngadeg ora pantes kok sitae kok ngadeg. Tene suarane sing ra nguwati. Yes. Kerapiak. Mik mati ki tergantung amal dan perbuatan, Ben. Kundat mati sik mikir. Ale urutane wong mati kuwi iso diawali saka mikir sing mati. Ngoten nggih, Pak. Matai. Pertama ki wong mati urutane untuk abisane mikir mati dhisik. Suwe-suwe wonge. Akhire urip meneh. Ya wong sekti ya. Urip meneh. Ya, urip meneh. Bu. Nomor 1 ngedusi jenazah. Mila napa awake dhewe iki kon suci arepe turu wudu. Tegese napa? Umpama pas turu awake dhewe dijemput Israel sudah dalam keadaan suci. Mila jenengan jinabah bar kumpul karo bojone langsung adus. Soale napa? Lah jenengan bablas turu ya lah tangi meneh. Lah ra tangi meneh kowe mati dalam keadaan jinabah. Ora kaya kundhat kelon karo bojone jam 10 bengi aduse 10 isuk nganti dirubung karo laler tak kandhane. Ya anake ya tangi yo. Anake tangi to. Dadi aja ditunda-tunda. Nomor 2, mengkafani. Ndang dikafani. Lek cara wong Islam nika nyuwun sewu babakan toharoh adus wudu sak piturute wali songo mbiyen gawe lagu judule sloko-sloko. Batok. Eh nembang oleh. Sloko sloko batok. Batok ewu sluku sluku. Dagelan kondang ngomong sloko sloko. Ya setenanan kok. Sluku sluku batok. Batok ewu sluku sluku. Nggak aku rata apa lo. Wih rapal tau kaya. Nggak apal. Walah. Sluku sluku batok. Batok ewu sluku sluku. Si Romo sluku sluku. Mata ini. Tukang sonen di toh? Tukang sonen di? Halo, seluku, seluku. Menengok toh? Tak nyanyi tukang sonen di sih. Menengok di tukang sonen. Wih, cok. Ono wong dagelan kondang kok mikir mati lho. Kok kandake Pak Kaposek kapok lho kowe. Poseke lemune, Allah. Sing dulu Pak Kaposek, Kaposek mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Iromo. Slus. Mengo. Aku ngapale lho, Bah. Kok lha ngono. Iki kulaan kowe. Nggih, nggih. Sloku sloku bato bato ilah elo si Romo menyang Solo leo leo payung sitai bengok sloku sloku bato bato ilah elo si Romo menyang Solo leo leo payung muda majangkin lo lo lo lo bah wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip golek duwe iki gesek seneng aku. Yen sing dipikir mung duit tok. Disitae rupane kaya kotak infak. Yen obah medeni bocah, yen urip ayung ibadah. Duit tok sing mau pikir. Ya iya. Kaya aku karo kuntat iki lho. Lah karo percil iki lho, lah ngaji ra tau mikir duit. Aku ra tau mikir amplop. Soalnya sih mikir sapa? Panitia. Iki sone iki ngopo? Kowe Bah, engko tak senenane. Eh, aku diganti ora sangit ngono kuwi. Celupang. Siro. Tet, kopimu tet. Nggih. Usluk. Eleh usak usluk kuwi. Apa aku ora ngerti. Diulangi. Majanti lolo. Ajarke babakan toharo bersuci konados. Ora perlu diwacake ayat macem-macem le. Cukup sloko-sloko bathok. Dal wis apal urung ngulangi saiki. Sloko-sloko bathok. Bathok ila ilu. Nggih, Pak. Irama menyang Solo. Le ole usluku-sluk. Aku dhewe ora apal kaya iya lho sampeyan iki. Saiki kuntet. Ora apal kok ngono. Eh nganti salah. Sluku. Iki siap-siap ning kene kowe salah langsung ekrek. Bongko. Tai, tolong Tai. Ayo, sluku sluku padha. Sluku, sluku batok. Batok e ela elo. Ya ora? Iya terus. Sirama menyang Solo le oleh payung muto ya mera betul macentit macentit uslu aku katut tawamu aku usluk-usluk macentit uslu sluku-sluku batok huslu-huslu batnaka mandikanlah batinmu loh corong rantasi corona adus nganggu sabun. Cara wong Islam jinabah adus, mimpi basah adus, kuntet nyabun adus. Kuwi banser ndang rabi. ora dolanan sabun wae. Malah nyanyi lagu uripe ayem. Rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso wosok wosok lambene randuwe bojo iso lamaran lamaran goblok apa hubungannya karo sabunan? Wosok lambene. Mila banser ndang rabi. Urip kok mau nguyuh tok. Dek, rabi karo banser. Katakan sama orang tuamu. Doakan ayah, doakan ibu. Relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu. Majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk, doa yuk terus. Doa singkirkan mantan-mantan-mantan. Kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Alah-alah rupa kaya ngono kuwi. Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan, kau rela berkorban. Rungokno cah wedok. Ono. Lah ono bocah lanang seneng karo kowe, jangan pacaran. Mas, kalau kamu suka dengan saya, pilih satu di antara dua. Nopo? Halalkan atau tinggalkan. Ngono. Sengit aku. Ya tadi ngakune muslimah. Senengane melumah karo ah. Kowe iki sakjane muslimah apa kimcil sari? Ah. Sengit aku. Oh, tahu bulat digoreng dadakan cuwili regane 500-an kok. Mosok namu gede rasane enak modal gratisan. Yo. Iya. Ngono diler-lerne. Kan aku ingin. Ma, tahu yo tahu, bakwan yo bakwan. Ayu yo ayu tapi jangan murah. Nah. Kowe ngerti yo, kundat ki codot tak kandhani. Codot. Sitae kolu tak kandhani. Kecentit. Ombo kaya cil. Nah, rada elit titik. Lho, purel. Istimewa sak jame 75. Kuslu. Aku sok nganu le. Nggih. Kuwi lokalisasi ngendi ke? Tretes. Oh, Tretes, Pak. Ora sing ngundang abahe sok ngendi? Tretes. Oh, Tretes mriki. Tretes iki ngendi? Alang Indonesia mriki mawon, Pak. Eh? Alah, kowe iki lho ninggal KTP yo ngerti bae kok. Ngerti. Iki kumpulan germo-germo le. Nggih, oke. Kumpulan germo-germo iki, Gus, lonte-lontene pengen ngaji kali jenengan. Oke, mesti diajak. Percil. Kuntet mboten usah, niku ngacengan. Ngono kuwi. Kowe rasa mangkat, kowe rasa mangkat. Aja melok, Nat. Ah, rentai. Sita. Melok biyen. Oh, saiki germo-germo mawon ngaji kali kula. Begenggek-begenggek ngados, berarti awake dhewe lak ora gelem ngaji kalah karo begenggek. Oh ya ngono diajak ngaji. Ayo makan ngaji, wis tau. Nanti ati. Kowe lak rondo diajak ngaji jawabane wis tau. Sesuk kowe ya Allah kula njaluk bojo meneh, malaikate bengok wis tau. Tai sitae. Yo, tai. Slugu-slugu bado. Huslu batnaka mandikan batin. Bato elailo batnuhu la ilaha illallah. Bat atine batine la ilaha illallah. Si Romo menyang Solo. Si Romo. Menyang mangkat Solo salat. Mino lah awake dhewe iki mengadopsi an-nadhafatu minal iman. Alah corona nan kok. Ya Pak Kaposek ya. Kompol. Kompol sih. Ini kalah rawai dewi, AKBP. Aku kiainya bapak polisi. Dan. Halo Dan. Dan Ramil, Durin, Dan Dim. Aku yeah. Dan Cuk Jaran. Aku Dan aku. Aku galingan nih. Napa? Kok Ramil ini ngundang kiai mujadah. Istimewa. Yeah. Kok sedang lah kok Ramil. Yeah. Kiai ini pas mujadah yang diwocok, ya Kodim, ya Kodim. Nah kiai ini protes toh. Okay. Apa nih ini kok Ramil yang disebut Kodim. Ganti! Ngamuk. Langsung kiai ini diganti. Ya kok Ramil, ya kok Ramil. So. Masa ada net? Apa enak? Aku bisa beda gak oleh? Sakit gak Pak? Polisi intel apa? Bimas aku iso mbedakke kok. Saking pundi ne? Ora usah ndelok seragame. Ndelok. Ndelok watuke. Lha kok saged? Kula watu intel wi dimpet-mpet le. Wedi konangan intel. Oh intel, nggih leres. Lah Bimas beda. Nggih. Ketok-ketok ge. Cuh, ngono ki Bimas. Ketok-ketok. Pak, kapal saiki beda le. Kapal saiki? Sabhara. Nggih. Dadi opo-opone gedhe. Oh, karena sabar lagi penghalau keamanan, nono pengacau maju di sini. Maju, oh, peluangnya guagah nih. Gye. Neng senang jatuh guagah, kau yang nono. Neng kantor galak. Hehehe. Neng omah ketemu bojo nih. Kiki kiki kiki kiki kiki. Kenapa? Wong wedok dilawan. Ah. Wong lanang kira mungkin menang debat ngelawan wong wedok. Iso imbangnya wes sapi tak ada nih. Wong wedok dilawan. Tenan. Oh tenan nih. Wong wedok ini kelemahannya siji. Napa nih? Terlalu banyak mengingat. Oh, wong lanang kesalahan pisan sak modare bojomu kelingan terus. Niku wong wedok ya, Pak. Wong wedok wong ya teko iki. Ya melu guyu. Lho kene. Cilbape ping. Oh iya. Ya, sirama ning tai. Mong sirama ning. Bolak balik si tai, pangne bialak ira tai. Bengi iki dagaranmu penak banget le ya. Nggih, penak. Wong si tai. Lawang lanang niku kelemane ya siji. Kenapa? Yeah. Terlalu cepat melu. Okay. Oh, milona tembung, lali rupane eling rasane. Iya. Maka Pak Kaposek, jangan sekali-kali kamu punya salah dengan istrimu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, penyebaran virus corona itu melalui uang. Maka tolong bulan ini Ibu-ibu. Tujuh Bapak-bapak? Tujuh! Katakan ke Ibu-ibu, betul apa salah Bu? Salah! Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Milo, lihat tak ada nih yo. Milo keluargamu harmonis. Ojo sekali-kali duwe salah karo wong wedok. Kue 10 tahun menekan, konang kel, padu karo bojomu. Kue purl pisan kelingan bojomu. Wong wedok ki mutek ke memori ini raumum. Sing lucu kuntet, kuntet lajeng gawe wedang, gawe kopi. Bojo nih lungo. Kuntet telepon. Mah, aku pengen gawe kopi. Ono kopi ini karo ono gulone. Gulone neng di. Lah kuwi ning toples kaya gula to, Pak? Oh, nendi kuwi lho. Toples tulisane uyah. Lah kuntet lak nesu, kuwi iki goblok apa piye? Lah wong gula kok ditulis uyah. Bojone jawab, "Ya padha awak, Mas, Mas, Siti kok dijenengi percil." Masa jenenge percil udah mak apa belum? Maling goblok. Kudune piye ya? Siramo aduso menyang mangkat solo salat leoleh payung muto. La ilaha illallah hayyum mauta. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Wong mati mergo corona niku namung 1%, mati sak wayah-wayah niku 100%. Ono wedi banget ora oleh metu saka omah. Percil resong kliwet. Mangkat pisan ning bang nyamplope tipis. Terima-terima kecil. Nggih, Pak. Wong kamu. Nggih, nggih, Pak. Ya sekali-kali iki ora usah moto duiten, Cil. Wah, iya senep. Diwenehi tompo, Cil. Nggih. Ora diwenehi ya panitia rasane, Cil. Le, le. Panitane sing dile. Lah niku. Waduh, kok wajah ra meyakinkan. Yakin bae lak niki saestu. Oh, saestu. Sampun, sampun, sampun beres. Kowe wis beres. Nggih, ning kalih beres nggih. Sepalih kalih donga aturane. Mbah ki mule kowe. Santai wae yuk, Le. Napa? Lah ora dibayar yo kon moro ning kelurahan. Lah napa, Pak? Lu gawe SKTM. Surat keterangan tanda tidak mampu. Yo syukur-syukur bayar kiai nganggo BPJS. Padane operasi kowe. Guyu nur. Loro, sing kula terangke mboten niku intine. Nomor 3, tergesa-gesa segera napa? Bayar utang. Kuwi rungokno, Net. Nang dibayar utangnya. Ampun. Sampai wong mati nanggung utang, wis siksane abot. Siksa kubur wis sing paling abot. Siji, utang ra bayar, loro nguyuh ra cewek. Kuwi lak sitae kabeh to kuwi. Apa kontet ki asline putih. Asline cah niki putih. Jenengan ngerti nopo dadi ireng? Nguyuh ning isor tiang listrik. Ora cewek. Tutu listrik. Delalah nyetrum ter. Milo awake ra modot gara-gara kuwi. Kok. Nggih, Pak. Aku tahu etet. Sowan wong tuaku ning Lampung, kapal feri le. Nggih. Nguyuh ning jero toilet kapal feri. Nggih. Begitu nguyuh ora ana banyu. Akhirnya. Aku lak bung masa tau obat abet ge. Akhir aku kelingan ngesai sprit. Ya Allah, aku akhirnya cewek nganggo sprit le. Wah, rasane tengkranyas. Oh, untung ora gelegeken. Ngono kuwi bojoku takon dirubung semut mboten mbah matamu kuwi aku. Bayar utang. Kula niku lak soal utang piutang kula wegah. Wong niku lak arepe utang sing diutangi kaya malaikat rahmat. Begitu sing diutang ditagih kaya malaikat maut tak kan. Wis tau nglakoni. Wis tau nglakoni. Aku paling sengit lah utang piutang. Utang iki dari dulur dadi musuh le tak kandani. Nggih, Pak. Nggih napa mboten? Wong sing gawe nang utang ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe ya pink. Titi maning. Sing jilbabe abang insyaallah. Luweh nemen. Ten nggih, hati-hati sing sok kubur paling abot. Mila lak ana wong mati teng Banyuwangi biasane lak diumumke to. Mbok menawi almarhum gada tanggungan, utang piutang hak bani Adam monggo enggal-enggal ditagih kalih keluarga. Soale lak sing mati niku utange kathah. Nyuwun sewu, abot siksa kubure. Jenengen sing bakul ora usah utang ning bank plecit. Apa meneh sakniki utang melalui elektronik niku? Ya Allah, utang sejuta ben dina ditarik 100.000 sebulan ras. Urip niku sing biasa-biasa mawon. Ora usah gaya. Urip niku ana loro, sumaker karo kirmasu. Apa kuwi sumaker? Sugih macak kere. Kuwi luwih api daripada kirmasu kaya kuntet. Apa kuwi kere macak sugih? Ya wis. Guayane wong mobilé Alphard, mobilé Pajero, Fortuner, tapi sertifikaté ning bank. Dene mamaten kula niku seneng karo wong desa ngene iki nyuwun saya ulah pengajian khusuk mbak wong sugih didedek ngelus-ngelus ndas padha ra gater ngopo pamer lange anyar lah wong desa delok nyuwun nggih apa wong kire lek ngaji tangane dikempit khawatir gelang karete ketok lah wong desa iki nggih apa sumaker sugih macak kire sugih macak kire sugih macak kire nyuwun saya tanahe apa numpake mung motor tapi sertifikate ning omah bendine tapi uripe ayem. Wong sing ketoke sugih-sugih wong kutho niku hala-hala-hala. Tumpakane Alphard, Fortuner, Pajero panas to. Sertifikate ning bank ben dina dioyak-oyak debt collector. Ayo, mila biasa-biasa mawon. Lak jenengan kelase numpak motor, ra usah neko-neko ngarep-ngarep pengen numpak mobil. Wong kelase numpak motor montore didol nggih tuku mobil, uang muka. Sebulan bayar, rong bulan bayar, bulan ketiga dioyak-oyak debt collector. Uangnya ya teko, sitae. Ngono. Nomor 4 niki intine. Napa? Segera tergesa-gesa tepat waktu napa? Melaksanakan salat. Ojo ditunda-tunda. Tegese piye? Ayo selawatan meneh. Kowe men kerja ora meneng wae, amplop meneng wae. Dereng. Ya ngombang ngombe wae. Lah ngapalne suluk-suluk bathok ora ngapal. Dijak ulangi sak iki ulangi suluk-suluk bathok. Macan dit lolo loba wong mati usluk-usluk. Ora ngapalne, Mbah. Kowe sik kowe. Selawatan ya, selawatan. Nggih, selawatan, Mas. Dong gowo HP napa mboten? Betul, Mbah. HP napa mboten? Betul. HP ini kabeh duripke saniki selawatan. Lho, 3315 ra nek kamerane lho, Mbah. Ndak nek engko. Oh, sakit enggak sakit? Aku iki iso bedake kae cross opo iPhone nih didelok saka flash-e. Niki, Mbah. Oh, lah flash-e redup niku Xiaomi. Oh, Xiaomi. Sing go HP diangkat. Diangkat semuanya. Ayo. Dipateni sik. Sing HP diangkat. Nggih, atur. Tet. Diangkat sing dhuwur. Jenset pateni matamu kuwi mati kabeh kok. Goblok to cacahi. Jancate lo dolen. Kuwi mbanti patah. Lampune pateni kabeh. Lampune pateni. Heeh, lare iso mati ketua panitiane pateni wae. Bayarane rung genah malah dipateni. Ayo semuanya matikan. Flashnya diangkat semuanya. Lah wong sampeyan bane mung loro tok iki piye? Niki lho, sapa ta sing ra nggo HP iki? Masyaallah. Tet, kowe ra nggo HP ta? Ora. Gua aku digawe bojoku kok ketemuan WhatsAppan kok. Aku enggak nggo. Sedaya diangkat. Sing ra nggo HP cangkeme merenges. Le aku njaluk melodi Soli Wasalinda. Sedaya diangkat sing dhuwur. Ayo. Shalawat ala Nabi Muhammad. Lei. Niku lampu rambutan niku padani. Men mak lampire teko. Lampune rambutan jenengan pecahi, Mas. Ha lara sok duduk wae. Lah nggih, niki nggih niki. Sok niki. Ben ketok kabeh lampune. Nggih. Mengke digoyangke arah nganan dulu. Shalawat ala Nabi Muhammad. Lele. Sholli wa sallim da kurang banter soli iman ala mada wal ali wal asna biman katwa hada wal ali wal asna. Salih wa salim da Salu ala Nabi wa Muhammad. Alhamdulillah yo lampune murup neh. Eh arep neng ndi? Anu mubeng tok Mbah Marut rono neh bali. Dereng to, Mbah. Mubeng tok terus rene golek angin. Nah amun nyanyi lagu langsung kan. Nggih pun kula pamit nggih. Dereng Mbah, Mbah. Kowe anu kene urung nek. Pun apa lanjut niki? Sampai jam pinten? Raurune cerewet. On. Tergesa-gesa segera melaksanakan sholat. Niki kaitane kali peringatan Isra Mi'raj. Ibu Pak rahimakumullah. Kula niku lak ngandani santri kula ngeten. Muga-muga niki kula aturke jenengan dadi manfaat kagem jenengan. Amin. Lak jenengan saniki rumangsa uripe susah. Duwe masalah ra rampung-rampung. Duwe utang ra lunas-lunas. Duwe anak ra mentas-mentas. Duwe wong lanang lakuane ora pantas. Sak piturute. Piye carane ngrampung? Carane piye ngrampungke? Lak cara Al-Qur'an jelas, lak awakmu duwe masalah. Piye carane? Fafirru ilallah. Segera lari, kembalikan susahmu hanya kepada Allah. Mila kula sering ngandani. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Lah jenengan rumangsa uripe ra tau kepenak, apa meneh saiki le? Saiki ki wong lucu. Lucune pripun? Kerja ra gelem, usaha ra gelem, gaweane turu, nulis status WA akan indah pada waktunya. Dang tangi otet, obatmu dang diombe. Turumu miring. Mila saiki lak kata tiyang aneh-aneh to nggih. Moro-moro ora ana angin, rono bledek gawe kerajaan. Ning Purworejo kas. Okay. Keraton asu sejagat. Rajane namene Kanjeng Tata. Oh, lak kowe sok dadi raja kuntet tak wene gelar. Napa, Pak? KSM. Napa niku? Kiai Singgol Modo Til tak wene gelar ya antet. Napa niku? KPRT. Napa niku? Keparat. Walek kabeh ta. Ndak usah melok. Tak aku cetho. Napa niku? BCL. Napa? Bunga Citra Lestari. Alah, alah piye kok kuwi ya ketemu Mas aku. Kayak anget-angete anjene. Tapi okay, aku lah tipe suami yang setia. Setia ya? Karena saya punya sip. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita. Satu wanita dengan banyak cara. Pertanyaannya kenapa Gus Miftah ngomong seperti itu? Karena di depan kamera. Jajal ning buri. Jajal ning buri. Beda hitungannya. Ngapa bojoku ya gelem diwayo? Kula niku nek kalih bojo mbokmu guyon tok. Jenengan ngerti, kula sengengesan teng mriki sakniki bojo kula teng rumah sakit niku. Ning Malaysia kemoterapi, tapi delelah Malaysia lockdown, orang luar gak bisa masuk, bojo kula akhirnya berobat. Tapi bojo kula niku ampun tenan, mau ajeng mlebu rumah sakit jeneng dikemo telepon kula. Beb. Kula jawab, "Iya, sae." Ngono. Syaitonir rajim. Abah teng pundi? Kula ngaji. Kale sinten? Kali Cak Percil, kali Mas Kuntet, eh, kulo njaluk donga, kulo sak niki teng rumah sakit. Ajar. Kulo niku ajeng mangkat ngaji, bojo kulo kulo tawani. Abah mangkat ngaji apa ngancani awakmu ning rumah sakit? Bojo kulo njawab. Kulo lak kulo aja neko-neko kali bojo kulo ra iso. Bojoku ki Cak Percil, okay. Sedina maca selawat minimal ping 15.000. Dadi cangkeme kepimil tok selawat. Tak keloni malam Jumat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Tak bojone Kuntet yo beto. Nggih, nggih. Sing diwaca apa acara bojomu? Mboten sakit maca ora iso apa-apa. Ora iso apa-apa to. Isone ngowos tok. Sangke ngowos. Merongos ya Pak, dadi oh. Iki tetep selawat to niku. Apa bojone ku nanti sing budek ya to? Lah, gue sembarang niku komplit tok mriki. Ora apa-apa tet, lah bojomu malah ramat mati tet. Lah contone pripun? Lah kok sakit ora bakal krungu diceluk sing kuwasa kok. Oh iya. Ya wis dik ngono ae. Wong bojone ku nanti dikeloni malah guyu. Eh, ngono. Jadi aku tenang dat, aku rebo joki mung guyon tok. Karena ibadah ku sing paling disengiti karo setan dat. Salat mung 5 menit tok. Okay. Apa meneh salate ku dat delosor asalamualaikum asalamualaikum. Cepet tok. Lah kowe kelas kok. Napa niku? Wong komat kok salam plencing. Komat mangkat rampung salat tangane diangkat dongane singkat. Ya tau tau yang ku mau. Amin. Ngono kita. Cepet. Cepet banget. Aku ndek iki lak salat sing diwaca mung loro ele. Aku lhu karo inatok kok. Maghrib rukul. Rokat kedua inna. Ngisak rokat pertama kul. Nah, begitu subuh gelar sajadah malaikate mudun. Wis tau tet. kemudian kita punya masalah rampung-rampung, berarti ada yang salah dengan sholat kita. Kenapa Allah tidak segera menyelesaikan masalah kita? Karena kita sering menunda-nunda kewajiban kita. Delon mawon. Lanjut dengan sholatnya disiplin. Allah ngedom rezekinya ya disiplin. Wong dawe jelas. Ana ingda zonni abdibi. Artinya apa? Kundat, terjemahkan. Ini luti. Wong sopo gelem sholat. Iso murah. Iso. Wong sopo wae gelem sholat. Gelem manfaat. Rezekinya bakal ditambahi. Alah. Wih jenenge jaga sembung makan nasi pinco. Kenapa? Gak nyambung cok. Siti ku ngengkel do mengira nyambung kok. Iku ae, iku ae. Bisi kula niku ngengkel jaga sembung makan pinco. Cok. Amin kleru amin. Kleru amin. Percil seneng modar wetan modar modar wes. Ana ing dadoni abdi niku hadis kunci. Hadis kunci niku firmane Gusti Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Qur'an dan redaksionalnya menggunakan bahasa Kanjeng. Nyuwun sewu nggih, lak ngaji agama sing tenanan golek guru sing tenanan. Ora kaya saiki, ora apal alif ba tak kenafsirke ayat goblok. Alif ba ta sa ha jime ilang. Ya Allah goblok, ngono nafsirke ayat sak geleme dhewe. Inna yakhsallahu min ibadil ulama. Siapapun yang takut dengan Allah adalah ulama. Pitik wedi karo Gusti Allah, ulama. Wedhus wedi karo Gusti Allah, ulama. Asu wedi karo Gusti Allah, ulama. Goblok, goblok. Kaya ngono kaya dienggo lho, ngumun. Rasane bojeneng. Wah, aku ora ngomong kok cangkemmu nur, nur kuwi. Kok nyabut malah. Hati-hati, sesuk lah ngono carane ana ulama cabang wedhus, majelis ulama cabang asu. Ngoten lho, ngawur niku. Niku jenenge jangka sembung bawa golok, gak nyambung blok. Oh ya gak nyambung blok. Gak nyambung blok. Jaga sembung bawa janur. Tak nyambung. Hehehe wong-wong. Aku ora. Milo bola-bali kula kondo. Al ilmu bila saihin fa saikuhus. Saiton. Ilmu tanpa guru-gurune. Setan. Oh no. Salah milih guru-gurune mbah ne. Setan. Nah ini loh mbah ye. Milo lanjut dengan ngurungok ke radio. Ini kok ditepas teki. Iki sopo sih ngomong. Iki ustad kiai tenanan apa ustad-ustadan. Saiki kadang-kadang mau ngrungokke radio. Sing jenenge radio niku ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ora ana wujude jenenge entot. Mila cak percil gawe lagu judule entot. Son sembore semiki. Ditung to mas yo tak udan jero ati. Ana swarane ra ana wujude. Entut jenenge entut tai. Apa entut tai? Ngene si tai niku lho. Lah gurune entut mondoke teng pundi? Ora mungkin ning blok agung. Ngendi nek kene pondok sing kondang? Mambak ulum ora mungkin. Lah gurune entut mondoke teng pundi? Al ma'hadus salafiyah as-silitiyah. Ya Allah. Mila lak ngaji tenanan ngundang kiai bertatap muka. Wong lak ngaji langsung ngoten iki manfaate kathah. Ngene apa mboten? Alaikum bimujala satu ulama supaya atine ora atos. Annadru ila wajil ulama ila wajil alim bahwa ibadah nyawang raine kiai niku diitung ibadah. Mila lak ngaji sing disawang raine kiai ora raine pelawak. Oh, rungokno. Aku wingi le ngaji ning tretes. Aku ngomong memandang wajah kiai adalah ibadah. Ya Allah, londene ngomong apa le? Beruntunglah kami ya Allah. Langsung saja ibadah ndah apa iso ngeloni. Mluwayu aku. Nang ndi golek nggon sing luweh kepenak. Lha itulah alasan kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam. Alasannya mung siji, lek ana sing ayu aku ngelirik tidak kelihatan. Oh alah. Nang ndelok nek kene kemune sitae. Ra menarik belas. Stowo tong kae mlek. Ngono ning omah celukane mamah. Alah tae tae. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku nyedak, aku nyedak. Hambaku ngadoh, aku ngadoh. Ono pengajian kowe ngadoh, Allah yang ngadoh. Ngopo? Ono pengajian nyedak, Allah nyedak. Mila, Allah arepe kepripun kalian jenengan tergantung sikapin jenengan karo Gusti Allah. Bagaimana cara mensikapinya? Makmur ke masjid, krungu adzan mangkat. Ora kaya awakmu, krungu adzane susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napa jawabane wong Blimbing Sari? Adan meneh. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Acil bape ya ping sitae. Wis po acil bape ping. Eh jangan-jangan sempake ya ping. Tanggeme broso. Kolor ijo iki. Cacahe banget. Mahfud, Mahfud. Oh, Mahfud to. Adine kuntet po? Nggih. Oh. Di wonge net. Niki lho, ha. Ayo put. Ya Mahfud iku ah ambialai to wonge. Niku lho, ha. Endi kae to? Kae lho. Diamput. Maka ibu wa rahimakumullah. Bagaimana sikap Allah kepada kita tergantung bagaimana kita bersikap kepada Allah. Kula niku mbiyen tenanan nggih. Aku tak rodok serius le yo. Aku tak ngadep banyu dak isi tae. Rasidho anggo sitae panjang umur. Amin. Wong sak donya mati sitae urip dhewe. Kayan tae. Umure jenengan pinten, Bu? Tahun menapat. Semoga sitae segera dipanggil oleh Allah. Untuk menunaikan ibadah haji goblok goblok urung manduk wis ya Allah suwe-suwe sitai kaya acar di nasi goreng napa sitai kaya acar di nasi goreng apa niku ana terus tapi ra penting muni ya put maput ngomong apa put apa matamu ki bosok miftah duwe kok oh mata katarak Miftah masuk Pak Eko. Ora melok, Eko ora melok kok dadak. Kok deres. Deres nang gintangan kok. Wow. Suwe-suwe Mahfud iki kaya aci. Napa niku, Pak? Muran nyampah. Kuaci kan lho, Le. Kuaci nggih. Heeh. Mareke matamu. Kuaci kok mareke goblok, gobloke cah iki. Oh, ala Pot, Pot. Omonganmu iki suwe-suwe kaya telo godhok. Napa, Pak? Empuk tapi nyereti. Ayo, ayo telek lecung. Piye? Enek kuwite tapi ambune ra enak. Suwe-suwe rasane kaya kepong. Apa kaya kepong? Kepong nelethok. Ayo kepong, kepong. Suwe-suwe Mahfud iku mung kaya wasit bal-balan. Ngerti ra wasit bal-balan? Melayu ngalor ngidul mung goleki salah e wong. Mahfud bosok weh. Sing paling elek meneh wasit tinju. Nggih, sengit aku. Nen apa? Ana wong rangkulan dipisahan teman-teman dijarke goblok, goblok aku. Goblok tinju. Cowong ah wasit. Kowe kok. Bosok weh. Mila, Mahfud ki lak pengin belajar sabar. Kuwi latihan karo sapi Boyolali ya lho. Nah, sapi Boyolali paling sabar sak donya. Lah piye le? Om bendino susune dicekeli ra tau jeruk dirabi ya sabar kok ngopo. Ya cel weh opo dasmu. Maksudnya sapine Siti lho cekeli mulai lusuh. Ya cekelane dhewe ben ditungkak lho. Oh, aku beda le. Aku latihan sabar karo sapi Boyolali. Lha Abang Becak. Abang Becak. Oh, tukang becak wong paling sabar sak donya. Nunggu penumpang, penumpang ngrate kok becake tumpak dhewe. Sabar. Aku tahu kok narik becak. Becakku ditabrak karo mobil remuk le. Nggih. Aku ra nesu. Lho, ya nesu. Malah nyanyi lagu India. Pripun? Matane, matane, matane. Kowe ngomong bayarane podok meneng wae. Posoane bahasa India matane. Lagu India lak mung maten burine e to. Tumpak iwae raga nganune. Ya Allah, ya Allah. Tumpak isi tae. Nek wis mena, yen celok embu wae. Allah. Wong kok dhuwure mau setengah meter to, Dek. Ya Allah, kok bengi iki cethukne awak. Wis iki pirang-pirangne ulah ra tau. Lho, tak kandhani, Dek. Nggih. Syafaatku iki lho. Percil diundang nang TV tak kandhani. Gara-gara ngaji nang trending karo aku. Nggih. Dino. Sapa ngerti mari kene trending nek. Trending meneh to. Amin. Sesuk langsung diundang. Nggih. Kiamat TV. Lah, alah kok coba Kiamat TV bareng nyapu William. Arep nempuk-nempukne pirang-pirangne ulah iki, masyaallah. Salam ala Nabi Muhammad. Bagaimana Allah baik dengan kita kalau kita enggak pernah baik dengan Allah? Maka di dalam hadis qudsi lain Allah mengatakan idza ahabba 'abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu. Ketika seorang hamba cinta ketemu dengan aku cinta ketemu dengan hambaku. Saiki ngono wae. Kula kadang rada sedih ya gara-gara krona masjid kon ninggalke rasa Jumatan. Yo lak masjidnya jenengan ketoke bahaya banget, ra Jumatan ra popo. Tapi lak ketoke ra bahaya, apa meneh ning Banyuwangi iki rungono sing suspek ketoke nggih. Dereng wonten to nggih? Wis biasa-biasa mawon ra rungono. Nggih napa mboten? Sing penting dijogo, malah jenengan kudu sering resiki masjid, karpete diresiki, ben dina ngepeli. Kula niku 4 taun setengah nunggu masjid dadi James Bond jaga masjid dan kebon. 4 taun setengah. Aku ora gengsi le, nyapu masjid, ngepel WC, wancine ada nadan, ora ana khatib aku khotbah Jumat, wancine salat rene imami aku yo ngimami, tak lakoni 4 taun setengah. Ternyata hikmahnya luar biasa. Mila Mas Kundat karo Mas Percil, kadang-kadang kuwi keluar tali, mampir ning masjid, kok ana masjid kotor. Ra usah dikongkon, ora usah njaluk apa-apa, mersi ana le. Aku ki 4 taun setengah, sing tak jaga masjide wong Muhammadiyah tak kandhani. Padahal aku wong NU. Nganti aku kuru gara-gara melu Muhammadiyah. Ngapa melu Muhammadiyah kuru? Belas ratono selamatan. Dancok aku. Selamatan belas. Tapi aku cinta karo kanca-kanca Muhammadiyah. Ingat wong NU, Muhammadiyah itu bukan musuh kita, betul? FPI bukan musuh Banser karena Banser tidak punya musuh siapa-siapa, betul? Banser itu tugasnya mau ngeluruh, jogo kiai ngawal NKRI. Ono, belum mbak-mbak rabio karo Banser, dijamin pus AP kuat. Oh, aku kuru begitu aku rap wong NU lemu ngapa susune cocok mangkat ning kampunge wong NU lemu meneh soalnya wong NU didik-didik mangan yasinan mangan tahlilan mangan solawatan mangan tonggone loro njaluk kake mangan delala sing loro mati mangan meneh 7 dino nganti rupane sitae kaya takir ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Eh kita ibu jenis Mahfud ya. Nggih. Ya Mahfud karo Ali lho. Mahfud. Elek kekrek cangkem lu Mahfud repot. Kalau kita cinta sama Allah, Allah cinta sama kita kok. Mila mang ngopeni masjid tenanan. Kalau di Banyuwangi belum suspek corona, ayo jaga bareng-bareng. Ora kemudian menggunakan fatwa MUI. Fatwa MUI itu berlaku di daerah yang memang rawan. Nggih napa mboten? Lah ora rawan yo biasa-biasa saja iki nyikapi corona tetep mangkat ning masjid. Wadon bila perlu rebutan. Wis to percaya. Wonten surat Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman. Apa bunyi ayat itu akan dibacakan oleh saudara Kundet. Ye, dinyek karo Mahfud ta. Ye. Ye Mahfud ngotiar Kundet. Ya Allah. Ngotiar Kundet. Ya rungokno lho, Put. Kowe nek ngono carane tak tambahi jenengmu. Sapa? Mahfud Luxio. Apa ki Luxio? Luxio le mobil kan mboten ate. Salah ki Mahfud la ora. Lha napa? Lanang ora wedok ora. Rungokno. Rungokno. Eh Mahfud iki namarene Sukarlan e. Napa iku? Asu nglekar ning dalan. Dadi nyuwun sewu di dalam surat Al-Anfal. Aku ora iso kok. Ayat 33. Lah yo unine kepiye? Ingkang berbunyi. Bunyinya. Engko Gus. Terima Gus. Jinan bilang kok aku ki nganu ngeyel tuh gak enak aku yeah, terlalu lama karo iya iya gue lama dan aku labah ngomong orang isin aku ngomong orang iso ya tak diapok labimu bilang kok iso aku jadi kira anda nih kok pelawak kita tetap lebih surga yang mampir ngerokok jadi darah pemangan datang jenguk ngerokok dia sih wa makan Allahu liyuadzibahum wa antafihim wa makan Allahu muadzibahum wa hum yastaghfirun jenengan mati karo corona. Amalane mung loro. Siji, maca selawat bersama Kanjeng Nabi, melakukan sunah-sunahnya. Arep mangan ngresiki tangan. Mila cara Kanjeng Nabi dahar nganggo driji. Neng ora kudu, engko kowe gaya. Aku kudu kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dahar nganggo driji, aku kudu nganggo driji. Lah ora moh, ya ora apa-apa, suguh soto Lamongan. Merongos nggo tangan kowe, locot kabeh. Sunahe Kanjeng Nabi deloni. Cara Kanjeng Nabi dahar pripun? Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kalian menjilatinya atau menjilatkannya. Napa Kanjeng Nabi dahar nganggo driji? Supaya makanan yang ada di dalam perut cepat tercerna. Sunahe napa? Bar mangan ngemut driji. Utawa kon ngemutke bojone. Dadi sunah. Umpamane kundhat bojone sitae, ngono. Bar mangan diceluk sitae. Di cangkemmu nyoh ngono sunah hukume dad. Tapi hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tidak berlaku antara kodat karo percil. Kowe malah mut-mutan driji jiji icil cil. Iya iya iya ndak oleh. Ora oleh. Ora oleh. Lah karo purel yo ora masalah. Matamu ora masalah. Maksudnya aja nganti ngono Bang. Nganti. Aja nganti. Nomor loro napa? Ngadah-ngadahke maos istighfar. Ayo niki penyakitnya kata mangkat ning masjid subuh saat durungnya dan wis mangkat kata istighfar astagfirullahaladzim. Mumpung niki kata musibah sing jomblo-jomblo malah tenanan angkinin jaluk karo Gusti Allah. Sopo ngerti mangsane musibah niki Allah malah cep awake dhewe. Amin. Amin. Ngono sing jomblo-jomblo kuwi rapi ndonga, ya Allah, kula pengin duwe bojo kaya Cak Per. Menawi kaya Cak Percil mboten wonten, ya kaya kuntet ya ora apa-apa ya Allah. Lah ora ana Mahfud cangkeme bosok ora apa-apa ya Allah ngono. Padha karo dongaku net biyen. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku cap saja nyawa jodohnya ya Allah. Ya ngeyel berarti. Oh, ngeyel kok. Ora kaya kontet malah galau. Berakit-rakit kuhlu berenang-renang ke tepian. Kamu sudah kamu hulu kok kamu masih sendirian. Iya. Ayo tai. Ana meneh li. Nggih. Becek ketitik ala rupamu. Ala rupamu. Ketara ala rupamu. Ketara. Ora. Becek ketitik ala ketara. Wis kebacut tak bribik malah ditikung karo kanca. Masyaallah. Saiki genti kowe. Aduh, loro atiku. Saiki genti kowe. Perih padian. Perih genti kowe saiki. Terakit ke hulu. Ke hulu. Berenang-renang kemudian. Terus dari song langi ya pariane kuwi lho langke ngoten niku ya piye ngono gak berakit-rakit golu berenang-renang ke tepian iki angel iki dadak iki aku sudah ke penghulu kapan ngono lho ngoten lho goblok goblok dadi cowengah kowe tak duki ganti Mahfud lho malah tak piye ya iya piye centong kosong nyari bunyinya gludak gludak lah ayo pinter lho kowe he he ya dilane Mahfud tetel ayo put. Mabut. Eh, pari kowe ketoke mbribik sitae. Aku pantun kaya aku mau. Nggih, pomone Siti. Siti. Bungokno. Ya contone ngene wae, ora usah kudu pantun. Contone ngene wae. Si peroke ya. Sitae. Tai. Heeh. Tahu enggak bedanya? Tahu enggak bedanya? Sepak bola sama kamu. Sepak bola sama kamu. Kalau sepak bola itu? Kalau sepak bola itu kesenangan. Kesenangan. Kalau kamu? Kalau kamu kesayangan. Iya. Jajal, sayang kalau Sita. Jajal, Siti ya, Siti. Oh no, darahnya darah. Hai. Pandanglah wajahku, Tai. Terus, terus. Bila, aku, bila engkau memandang wajahku yang tampan, itulah adalah seorang wanita yang selalu. Terus, kalau ini ngomong apa? Wajahku. Leh, mau mendasku, leh. Suatu kurma. Kulatasi, kulatasi. Pada malam hari ini. Rian Mas. Kowe jane omong apa to, Dad? Siti lho. Lho kowe ya omong apa cerita kuwi? Lah iya ngomongne cerita. Tai. Apa? Lho iki lho. Sebetulnya Mas, sebetulnya. Tai. Laut. Laut biru. Itu biru. Godong hijau. Hijau. Lampu merah. Lampu merah. Abang, abang kuning. Iso ora tak karo Mas. Pinter menek to iki. Contone piye to, Tai? Apa? Lho, minyak ta. Kamu tahu lampu? Lampu itu bersinar, kamu menyinari hatiku. Kamu nolak, Dad. Lagi jadian ya? Wah kita warai lah bacau dasmu. Wah kita diwarai lah. Datang ya. Lagi jadian kamu. Caranya ngono. Ini tak ajari, tak ajari. Hai. Hai. Kamu nanti? Nulia merini, Tai. Itu ngono toh. Ini roke canggamku. Keboblok kok, wih. Sebenarnya kita ganti Mahfud loh, wih. Tai. Tai. Orangnya Tai. Tai. Kamu nanti pulangnya, pulangnya lewat jalan selatan ya. Lewat jalan selatan ya. Kenapa? Kenapa? Karena perasaanku padamu. Perasaanku padamu. Tidak bisa diutarakan. Iya. Tai. Oh, no, no, Dad. Kamu tahu enggak? Lampu nyuluk kodok. Nyapo lampu nyuluk kodok. Nyuluk kodok kae lho. Goblok. Lah apa arene? Kamu menyentrongi raiku lho. Lah iya. Goblok e. Eh lu gua nah. Tai. Ise ngeyel. Kamu tahu enggak Percil? Ndak ero lho kan. Ya Allah. Masak kira le, masak kira le. Kelas e kuntet. Ditolak karo si Tai. Langsung kuntet nyanyi. Aku wis kadung sayang, direwangi berjuang, kok malah ditinggal ngilang. Danco tenanan lah. Modar kowe, Tet. Modar we. Si Tai ditolak. Ya ngono itu. Si Tai ora cedhek awakmu tiba-tiba kena corona. rondo, Det. Nggih. Nyanyian lagu kelayung-layung ke lho. Sing keputi to kelayung. Lagu rondo. Nggih ku kelayung-layung. Tangise rondo. Tangise rondo. Atine bingung. Iya. Nangis. Saben bengi. Saben bengi. Turu dewi. Turu dewi. Rono sing ngancani. Rono sing ngancani. Terus refe. Ditumpaki arang-arang. Alah kok ditumpaki arang-arang gitu. Goblok, Det. Dadi goblok kowe. Sing ngancani lho. Malah ditumpaki. Ngel-ngel. Ngel ngomong karo kowe. Ido nono put. Maka ibu bapak rahimakumullah yen awake dhewe uripe pengen pantes, amale kudu dipantes. Nggih. Insyaallah selamat uripe. Nggih napa mboten? Selamat donyane, selamat akhirate. Amin Allahumma. Amin. Sampun jam setengah tiga. Sampun, Pak. Si tae ini pun emang tae-tae. Aku kan capek. Iya. Ya Allah. Mudah-mudahan si tae dan kuntet insya Allah berjodoh dunia akhirat. Amin. Allahumma alif bainahuma kama ta'alaqta bainar rumi wa juliet. Amin Allahumma amin. Amin. Doyo ngadek kulajak salawat hasbi robi kali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sallu ala Nabi Muhammad. Saat derenge mau salawat hasbi robi nyuwun hadiah Fatihah nggih kagem bojone Gus Miftah ingkang nembe kemoterapi oh sakitnya diangkat kali Gusti Allah. Amin. Al Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi robi jalla ingkang langkung khusyuk hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur muhammad sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.